تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تهزنون. Dan orang-orang yang di atas A'raf, mereka memanggil beberapa orang, pemuka-pemuka orang kafir, yang mereka mengenalnya dengan tanda-tandanya dari penghuni neraka. Jadi Ashabul A'raf ini adalah orang-orang yang amal-amal kebaikan mereka dengan amal keburukan mereka itu berimbang. Ya, berimbang. Maka mereka mengatakan kepada para kufar, pemuka-pemuka kaum kafir yang telah dimasukkan Allah Ta'ala dalam neraka. Mereka Ashabul A'raf ini mengetahui siapa di, orang-orang dengan tanda-tanda orang-orang itu. Maka Ashabul A'raf ini mengatakan pada mereka, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu selalu sombongkan itu tidaklah memberi manfaat kepadamu. Jadi apa yang mereka sombongkan diri di dunia ini berupa harta dan yang lainnya yang menjadikan mereka sombong dan angkuh, semua itu tidak ada manfaatnya. Ternyata itu menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Ini menunjukkan perangai buruk dari kesombongan dan keangkuhan. Kemudian orang-orang Ashabul A'raf itu mengatakan, "Ahaula illadzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah." Mereka berkata, "Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah?" Kepada orang-orang mukmin itu dikatakan pada mereka, "Masuklah ke dalam surga. Tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak pula kalian bersedih hati." Jadi Ashabul A'raf mengatakan kepada orang penghuni-penghuni neraka dari orang-orang yang sombong tadi, orang-orang yang angkuh, yang mana harta mereka dan kesombongan mereka tidak memberi manfaat pada mereka sedikit pun. Nah, Ashabul A'raf ini mengatakan pada mereka, ya, apakah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah, yani apakah orang-orang itu yang dahulu kalian ketika di dunia, kalian mengatakan mereka tidak akan mendapat rahmat Allah. Jadi perkataan orang-orang ashabul, orang-orang ahli nar yang sombong, yang angkuh ketika di dunia, mereka mengatakan kepada kaum mukminin ketika di dunia bahwa orang-orang yang beriman itu, mereka orang-orang yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Ternyata Allah memasukkan mereka dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang sombong, orang-orang yang sombong itu yang kufur kepada Allah, mereka dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini menunjukkan sikap tawadhu yang dimiliki oleh mereka Ashabul A'raf dan kaum mukminin. Dan Ashabul A'raf ini mereka berharap mereka dimasukkan dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka berharap Allah masukkan mereka ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Adapun hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab ini, di antaranya adalah hadis Iyad bin Himar radhiyallahu an. Qal, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah awha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin." Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah awha ilayya." Sesungguhnya Allah memberi wahyu atau mewahyukan kepadaku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan beliau untuk mengatakan kepada umatnya, "Antawadu, hendaklah kalian bersikap rendah hati. La yafkhara hatta la yafkhara ahadun ala ahadin." Sehingga seseorang tidak membanggakan dirinya atas orang lain. "Wa la yabghi ahadun ala ahadin." Dan sehingga seorang tidak melampaui batas kepada saudaranya, kepada yang lain. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa sifat tawadhu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan, Allah wahyukan kepada beliau, ya, agar beliau menyampaikan kepada umatnya supaya mereka tawadhu, mereka rendah hati. Yang mana dengan rendah hati itu seorang tidak akan membanggakan dirinya atas orang lain. Terkadang seorang membanggakan dirinya itu yang kelihatan, itu yang tampak. Tapi apa di balik itu kita tidak mengetahui. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Ya, oleh karena itu seorang ya jangan membanggakan dirinya, tapi hendaknya dia bersikap tawadhu, rendah hati, ya. Dan jangan pula seorang melampaui batas, ya, sehingga seorang tidak melampaui batas kepada yang lainnya. Karena lawan dari sifat tawadhu adalah kesombongan, keangkuhan. Orang kalau sombong itu, angkuh, dia akan mendzalimi orang lain. Ya. Ini konsekuensi dari sifat kesombongan itu. Akan menghinakan orang lain, merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Ya. Dan itu bagian dari melampaui batas. Ya. Bagian dari melampaui batas. Nah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW berupa sunnah juga merupakan bagian dari wahyu Allah Azza wa Jalla. Tetapi dia bukan Al-Quranul Karim. Ya, Al-Quranul Karim adalah kitab Allah yang Allah wahyukan kepada Nabi alaihissalam dengan perantaraan Jibril alaihissalam, dan apa yang disampaikan oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa taala ya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu semuanya dari Allah berupa makna atau lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan apa yang Allah wahyukan, Allah ilhamkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung itu terkadang makna yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Makanya para ulama menyebutkan, walaupun tidak berkaitan dengan pembahasan kita ini, ada perbedaan antara Al-Quranul Karim dengan hadis Qudsi. Kalau hadis Qudsi itu, ya, itu adalah maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah wahyukan kepada Nabi alaihissalam, dan lafadznya, redaksinya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau Al-Qur'anul Karim tidak. Semua lafaz, kata, kalimat, makna ya, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis qudsi itu tanpa perantaraan Jibril. Sedangkan Al-Qur'anul Karim dengan perantaraan Jibril alaihissalam. Ya. Itu di antara perbedaan. Masih banyak perbedaan-perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quranul Karim yang disebut oleh para ulama. Juga termasuk diantaranya adalah bahwa hadis Qudsi itu statusnya tentu tidak sama dengan Al-Quranul Karim. Kalau Al-Quranul Karim seorang membacanya dalam sholat, hadis Qudsi tidak, tidak dibaca dalam sholat. Kemudian kalau Al-Quranul Karim itu diterima secara mutawatir ya, oleh para sahabat dari Nabi alaihissalam. Sedangkan hadis Qudsi sama dengan hadis-hadis yang lainnya. Ada hadis Qudsi yang sahih, ada hadis Qudsi yang cuma yang lemah. Dilihat dari periwayatan hadis itu. Kalau memang orang-orang yang meriwayatkannya adalah dari orang-orang yang lemah, dhaif, maka hadis Qudsi itu adalah hadis yang dhaif. Adapun Al-Quran tidak. Semua adalah benar. Diterima oleh para sahabat Nabi alaihissalam dari Rasulullah SAW dengan mutawatir, tidak ada keraguan padanya. Allah yang menjaganya, Allah yang memeliharanya. Makanya orang berkeyakinan bahwa Al-Quran telah mengalami perubahan, dirubah oleh para sahabat, ini keyakinan kufur. Ya. Keyakinan yang menjadikan seorang itu kafir pada Allah Ta'ala. Karena Allah menurunkan Al-Quran, Allah yang menjaganya. Allah yang memeliharanya. Ya. Nah, jadi intinya bahwa hadis Nabi SAW ada bagian dari wahyu Allah. Allah perintahkan kepada beliau. Beliau menyampaikan, ya, menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Ar-Rasul alaihissalatu wassalam, apa yang keluar dari lisannya adalah hak. Adalah kebenaran. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma untuk menulis hadis, dan hanya beliau yang diizinkan ketika itu, adapun yang lainnya ada penulis-penulis Al-Quranul Karim. Sedangkan Abdullah bin Amr bin As, orang yang menulis hadis Nabi alaihissalam. Ketika Nabi alaihissalam memerintahkan beliau untuk menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abdullah bin Amr bin As bertanya, "Ya Rasulullah, apakah setiap yang aku, atau orang-orang Quraisy mengatakan kepada Abdullah, kamu jangan menulis semuanya. Karena Rasulullah SAW adalah manusia biasa. Mungkin ada hal yang keliru." Nah, Abdullah bin Amr bin As bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah setiap yang aku ucapkan itu, aku tulis, aku catat? Kata Nabi SAW, "Ya." Lalu beliau mengatakan, beliau bersabda, "Ma kharaja min hadza illa haqqun." Belum berisyarat pada lisan beliau alaihi salatu wasalam. Ya, bahwa apa yang keluar dari lisan beliau alaihi salatu wasalam adalah hak, adalah kebenaran. Ya. Karena beliau adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala yang Allah pelihara, Allah jaga, sehingga beliau lah yang maksum, yang terpelihara, yang terjaga untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang perlu dipahami bahwa apa yang bahwa sunnah Nabi SAW itu adalah tidak sebagaimana Al-Quranul Karim, ya, karena Al-Quran yakni seorang membacanya dalam sholat mereka, sedangkan hadis atau sunnah tidak dibaca dalam sholat. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa sikap tawadhu, sikap rendah hati ini adalah salah satu faktor utama yang menjadikan tersebarnya yakni persamaan di antara kaum mukminin, persamaan di antara umat, tidak ada perbedaan antara mereka. Kalau sikap ini, perilaku ini dilakukan, diterapkan dalam kehidupan, maka seorang tidak akan menyombongkan diri pada orang lain. Tidak akan merasa dirinya lebih dari yang lainnya. Ya. Kemudian juga dengan sikap tawadhu ini akan menimbulkan atau berdampak yang baik, yang positif, yaitu tersebarnya keadilan dan perbuatan baik pada manusia. Ya. Karena tawadhu. Kemudian juga hadis ini menjelaskan pada kita bahwa lawan dari sikap tawadhu adalah kibir, keangkuhan, yang mana keangkuhan itu mempunyai anak. Kesombongan itu akan melahirkan yang pertama membanggakan diri atas orang lain, yang kedua mendzalimi orang lain karena sikap sombong tersebut. Jadi itu apa namanya hasil dari buah dari kesombongan. Dan manusia apa yang disombongkan? Ya, dengan berbagai kekurangan yang ada pada diri kita, ya, apa yang kita sombongkan? Sekuat apapun, sebesar apapun, sepintar apapun orang itu, maka ada yang lebih darinya. Ada yang lebih darinya. Ya, maka dari itu, di antara sifat kaum mukminin, ahli tauhid, ahli sunnah, ya, mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat tawadhu, rendah hati, tidak menyombongkan diri. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadat wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Mana qasat sadaqatun min mal?" Tidak akan berkurang harta itu lantaran sedekah, atau sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Ya. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. "Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa 'izzan." Dan tidaklah seorang hamba itu, ya, dia memiliki dan selalu memupuk dalam dirinya sifat pemaaf, melainkan Allah menambah kemuliaan bagi hamba tersebut. Kemudian berikutnya, "Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Dan tidaklah seorang, ya, rendah hati, dia tawadhu', ya, karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, hadis ini terdiri dari tiga kalimat, tiga poin penting. Yang pertama, berkaitan dengan sedekah. Sedekah itu ada dua makna. Sedekah yang bersifat wajib namanya zakat. Yang kedua, sedekah tatawu, yang tidak wajib. Ini sedekah yang bersifat sukarela. Ya, seorang punya rezeki lebih, dia berikan. Atau bahkan tidak lebih rezekinya. Kalau dia ingin sedekah, sedekah. Ya. Jadi, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak akan mengurangi harta. Semakin seorang hamba dia memberikan, memperbanyak memberikan sedekah, maka semakin banyak pula rezeki Allah yang Allah berikan kepadanya. Maka kalau ada syaitan yang datang kepada kita, ketika seorang akan memberikan sedekah, dibisiki oleh syaitan bahwa dan kau memberi sedekah, hartamu berkurang, ya, nilainya berkurang, ya, sementara engkau punya kebutuhan yang banyak, jangan bersedekah, dan seterusnya. Ini adalah bisikan-bisikan yang harus ditolak. Kita bertawud, kita perlindungan pada Allah dari godaan syaitan. Karena syaitan menjanjikan pada manusia kefakiran. Ya. Sedangkan Allah menjanjikan kekayaan, kecukupan, dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Syaitan menjanjikan kefakiran. Ya'idukumul faqra. Ya. Syaitan menjanjikan pada manusia kefakiran. Sedangkan Allah menjanjikan kecukupan dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bisikan-bisikan yang membisiki seorang ketika dia akan memberikan sedekah, akan menginfakkan hartanya, bahwa nanti berkurang, ya, bisikan-bisikan seperti itu, harus kita menolaknya dengan sekuat keyakinan kita pada Allah azza wa jalla. Ya. Mengapa seorang ragu bersedekah? Salah satu sebab adalah karena kurangnya yakin. Tidak ada keyakinan dalam dirinya. Ya. Tidak ada keyakinan dalam dirinya. Dia ragu. Ya. Karena ada bisikan-bisikan itu. Apakah hartanya bertambah atau berkurang? Ya. Padahal setiap harta yang disedekahkan, yang diinfakkan, akan bertambah berkahnya. Akan bertambah nilainya. Dan itu bermanfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Harta kita adalah apa yang kita infakkan. Harta kita adalah apa yang kita belanjakan. Di jalan-jalan kebaikan. Itulah milik kita. Sedangkan harta yang kita tinggalkan, itu adalah milik ahli waris. Milik ahli waris. Ya, oleh karena itu, ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Bahwa apa yang kita infakkan, itulah milik kita. Itu yang bermanfaat di akhirat kelak. Sedangkan apa yang kita tinggalkan, berupa kekayaan, ini adalah milik ahli waris. Kemudian, Kata Nabi alaihi salatu salam, "Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan." Dan tidaklah Allah menambah, ya, karena sifat pemaaf ini adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Sifat yang mulia yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat karunia Allah, orang yang memaafkan. Nah, setiap orang, setiap dia memiliki sifat ini, dan sebesar apa yang dimiliki oleh seseorang sifat pemaaf ini, maka Allah akan menambah kemuliaan baginya. Jadi orang yang memberi maaf itu bukan kemudian dia merasa rendah, merasa martabatnya jatuh, itu keliru. Ya. Jadi kalau ada orang yang memberi maaf kepada orang yang berbuat kesalahan padanya, lalu dia merasa bahwa itu adalah sifat pemaaf ini akan merendahkan martabatnya, menjatuhkan harga dirinya, ya, ini adalah satu kekeliruan. Justru dengan memberi maaf itu, Allah memuliakan seseorang. Allah memuliakan seseorang. Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan. Seseorang selalu memberi maaf, dia akan selalu dimuliakan dan bertambah kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di hadapan manusia. Ya. Di hadapan manusia. Karena sifat ini sifat yang dicintai oleh manusia. Ya. Sebaliknya sifat dendam, benci, ini sifat yang dibenci oleh manusia. Sehingga manusia membenci pelaku itu. Ya. Tidak senang kepada orang yang memiliki sifat dendam. Kepada orang yang memiliki sifat angkuh. Dibenci oleh manusia. Ya. Dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, orang yang tawadhu, orang yang pemaaf, dicintai oleh Allah dan dicintai oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Nabi alaihi wasallam, "Wa ma tawadhu ahadun illa lillahi illa rafa'ahu Allah." Dan tidaklah seorang tawadhu karena Allah. Nah, di sini pentingnya tawadhu itu karena Allah. Ya. Lillah, karena ini bagian dari kemuliaan, bagian dari ibadah. Kalau diniati itu ibadah, maka dia menjadi ibadah. Karena ada sifat-sifat yang itu merupakan sifat seseorang. Ada yang sifat yang baik itu kalau diniati akan menjadi ibadah pada Allah Ta'ala. Wa ma wa tawadhu ahadun lillah illa rafa'ullah. Tidaklah seorang tawadhu karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Dia akan semakin mulia. Sebaliknya tidaklah seorang menambah kesombongannya, melainkan dia akan semakin dihinakan. Ya. Jangan kira orang sombong itu mulia, tidak. Diketawakan sama orang banyak. Tapi seorang tawadhu karena Allah, ya, Allah mencintainya, Allah memuliakannya, Allah mengangkat derajatnya. Ya. Karena sifat tawadhu ini. Ya. Maka itu sifat ini seyogianya bahkan harus dimiliki oleh setiap orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Ya, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang bertauhid, yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena sifat ini adalah sifat para anbiya, sifat para rasul, sifat para ulama-ulama kaum muslimin. Sifat tawadhu. Ada sebuah perkataan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Wajadna al-karama fi at-taqwa wal-ghina fi al-yaqin wasyaraf fi at-tawadhu." Wajadna, kami jumpai, kami dapati, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, al-karama fi at-taqwa. Bahwa kemuliaan itu ada pada ketakwaan. Semakin orang bertakwa pada Allah Ta'ala, semakin mulia orang itu. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ada orang yang paling bertakwa. Jadi seorang apabila ingin mulia, bertakwalah pada Allah Azza wa Jalla. Ya, wajadna al-karama fi at-taqwa. Kami dapati, kami jumpai kemuliaan itu ada pada ketakwaan. Wal ghina fil yaqin. Lalu kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan kami jumpai al ghina, kecukupan, kekayaan dalam jiwa, dalam diri seorang, fil yaqin, yaitu pada keyakinan dia. Jadi ketika seorang hamba dia yakin betul pada Allah Azza wa Jalla, maka dia semakin kaya. Dia tidak memerlukan pada yang lainnya. Dia tidak bergantung pada selainnya. Dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keyakinannya itu. Ya. Jadi wajadna al-yaqina fil yaqin. Kami jumpai, kata Abu Siddiq radhiyallahu an, kami jumpai kekayaan jiwa, ya, itu pada keyakinan. Keyakinan ini apalagi masalah rezeki. Subhanallah. Yang kita perlu khawatir itu masalah akhirat. Ya. Bagaimana kita nanti? Apakah amal kita diterima oleh Allah? Ya. Apakah ibadah kita ini sudah betul-betul mukhlis karena Allah? Ini khawatir di akhirat. Kalau rezeki di dunia ini, tak usah khawatir. Ya. Setiap makhluk, Allah sudah tetapkan rezekinya. وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satupun binatang melata di muka bumi ini, melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Maka jangan ragu tentang rezeki. Yakinlah pada Allah Azza wa Jalla. Seorang akan betul-betul menjadi orang yang kaya raya walaupun dia tidak punya harta. Tapi dia mempunyai keyakinan pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dia mempunyai keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata Abu Bakar Siddiq, wasyarafa fit tawadhu. Dan kami jumpai kemuliaan itu pada perilaku, pada sikap tawadhu. Ya. Seseorang yang mendapatkan kemuliaan ketika dia tawadhu. Dia akan dihinakan ketika dia sombong. Ketika dia angkuh. Tidak dianggap oleh manusia. Karena kesombongan dan keangkuhannya. Tapi ketika seorang yang tawadhu, maka dia akan menjumpai kemuliaan. Ya. Dengan tawadhu-nya. Wasyarafa fit tawadhu. Maka carilah kemuliaan dan apa yang telah dicontohkan oleh para salaf, para pendahulu kita, segala sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Karena hakikat dakwah sunnah, dakwah tauhid adalah mengikuti mereka, para pendahulu yang soleh. Ya. Kita terapkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam perilaku kita, terapkan. Ya. Kemudian ada satu perkataan juga dari Urwah ibn Zubair. Kata beliau, "Ashaddul ulama'i tawadu'an aktsaruhum ilman." Kata Urwah ibn Zubair radhiyallahu an, bahwa ashaddu al-ulama'i tawadu'an, ulama yang paling tawadu, aktsaruhum ilman, adalah yang paling banyak ilmunya. Ya. Ulama yang paling tawadhu adalah yang paling banyak ilmunya. Semakin banyak ilmunya, dia semakin tawadhu. Dan ini sifat yang mulia. Makanya para ulama-ulama kita, kita membaca para salaf, ya, ulama-ulama, mereka tawadhu. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i. Kalau kita baca perjalanan hidup mereka, bagaimana sikap mereka? Tawadhu'nya mereka. Dan mereka mujtahidun. Ulama-ulama mujtahid. Tapi mereka tidak pernah menyombongkan dirinya. Ya. Mereka tawadhu' dalam perilaku mereka. Ya. Oleh karena itu juga ada pepatah Arab mengatakan. Dalam Amsal. Pepatah Arab mengatakan, kullama irtafa'a syarifu tawadhu'a. Orang yang mulia, semakin dia meninggi, ya, maka dia semakin tawadhu. Wa kullama irtafa al-wadhi' takabbar. Dan setiap kali seorang yang rendah itu naik, dia semakin sombong. Dia semakin angkuh. Auzubillah. Sifat yang jelek. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini Ada tiga poin penting menunjukkan keutamaan sedekah. Ya, mana qasat sadaqatun min malin. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Maka jangan ragu bersedekah. Semakin bersedekah, semakin bertambah rezekinya. Semakin bertambah hartanya. Yang kedua, wa ma zadallahu 'abdan bi 'afwin illa izzan. Anjuran untuk menjadi orang yang pemaaf. Ini akan menambah kemuliaan seorang. Allah yang menambahnya. Bukan siapa, Allah yang menambahnya. Kemuliaan tersebut. Kemudian yang ketiga, وَمَا تَوَضُ أَحْدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعُهُ اللَّهِ. Tidaklah seorang tawadu karena Allah, melainkan Allah mengangkat derajatnya. Ini anjuran untuk bersikap tawadu dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berpura-pura. Tawadu itu bukan berpura-pura. Sikap yang harus dimiliki. Menjadi tabiat seseorang. Jangan pura-pura kalau depan orang banyak, Masya Allah, tawadu. Ya. Tapi kalau sendirian, tajabbar, kotakabbar, sombong, enggak. Tawadu lillah. Ya. Ada manusia atau tidak ada manusia, sikap ini milikilah. Di keramaian orang atau sendirian, tawadu lah. Ya. Karena Allah. Jadi orang kalau berbuat karena Allah Ta'ala, perbuatannya itu selalu sama. Ketika depan orang, maupun ketika sendirian. Tapi seorang kalau bukan karena Allah, depan orang lain, ya, ketika sendirian lah, lain. Ya. Itu kalau orang itu berbuat bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita dituntut untuk berbuat karena Allah Ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. La syarika lahu. Tiada sekutu baginya. Ya. Tiada sekutu baginya. Hadis yang berikutnya. Qala An-Nawawi rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu annahu marra 'ala sibyanin fa sallama 'alaihim wa qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Hadis muttafaqun alaih. Keluar oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau mengatakan, annahu marra ala sibyanin. Pernah Anas bin Malik ini melewati ya, sekelompok anak-anak kecil. Ya. Fasallama alaihi. Kemudian Anas bin Malik mengucapkan salam pada mereka. Assalamualaikum. Ya. Kepada anak-anak di bawah umur itu. Dan beliau mengatakan, ini Anas mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau melakukan ini. Ini apa yang dilakukan oleh Anas? Mengucapkan salam kepada anak-anak kecil yang di bawahnya, ini adalah yang telah dilakukan, dipraktikkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini menunjukkan apa? Sikap tawadu. Sikap tawadu. Yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Bukan anak-anak kecil itu yang mengucapkan salam, mendahului mengucapkan salam pada beliau. Tapi beliau yang mendahului mengucapkan salam pada mereka. Padahal beliau seorang Rasul. Seorang yang mulia, termulia. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi beliau memberikan contoh pada kita. Agar apa agama ini dipraktekkan. Ya. Pemimpin kita yang menjadi qudwah hasanah disebutkan Al-Qur'anul Karim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Maka agama ini dipraktikkan. Manhaj ini diamalkan. Ya. Tidak sekedar dipromosikan atau diceramahkan. Tapi praktikkan. Tunjukkan, contohkan. Ya. Agar apa yang kita ajarkan, kita yang pertama memberi contoh. Karena Nabi SAW yaf'aluhu, Nabi SAW karena tawadu'nya, beliau adalah orang yang mengucapkan salam kepada anak-anak kecil, mendahului mereka, mengucapkan salam. An-Nawawi rahimahullah masukkan hadis ini dalam bab ini, karena mengambil sikap tawadu' itu. Ya. Dari Anas bin Malik. Anas bin Malik melakukannya karena mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama menyebutkan Di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, dianjurkan mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Ini semua dalam rangka mendidik mereka. Ya, dan pendidikan-pendidikan syariah. Dan adab-adab yang syar'i. Jadi kita memberi contoh pada mereka. Ya, kita memberi contoh pada mereka. Kita mendidik mereka. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang para sahabat. Bagaimana mereka begitu mengikuti Nabi Sallam dan sangat, ya, mereka melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Sallam karena beliau contoh teladan, ya, mereka mengerjakannya, melakukannya, sebagaimana Rasulullah Sallam melakukannya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa ketika seorang yang lebih tua mengucapkan salam kepada anak kecil, ini dia mendidik dirinya untuk membuang sifat kibir, membuang sifat angkuh, ya, dalam rangka menempuh jalan tawadhu, ya, yang dengan itu nanti akan terlihat keakraban, dia akan dihormati oleh anak-anak kecil. Karena apa? Dia mengucapkan salam pada mereka. Nah, mereka akan, ya, baik, akan ada kecocokan, akan ada penghormatan, mereka akan hormati dia. Karena dia mendahului mengucapkan salam kepada anak kecil. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu, juga dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, qal in kanatil amatu min ima'il madinati latakhudhu biyadihi biyadin nabiy sallam fatantaliqu bihi haitsu sya'at. Hadis dari Imam Al-Bukhari. Bahwa Anas bin Malik mengatakan, terkadang ada budak wanita, di antara budak-budak wanita di kota Madinah, datang mendekati Nabi SAW. Ya. Untuk apa? Untuk, yakni, beliau minta bantuan beliau. Dan beliau pergi membantu wanita-wanita itu. Ya. Ini menunjukkan tawadhu Nabi SAW. Jadi disebutkan sini, لَتَأْخُذُ بِيَدِهِ بِيَدِنْ Nabi. Ini bukan berarti wanita itu memegang tangan Nabi SAW, tidak. Tapi meminta bantuan beliau. Mengadu kepada beliau ada hal-hal yang mereka adu kepada Nabi SAW. Kemudian beliau berusaha atau beliau menyelesaikannya. Ya. Beliau yang membantu mereka. Ini yang dimaksud oleh hadis ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Jadi bukan berarti Nabi SAW, ada seorang budak wanita datang memegang tangan Nabi SAW. Kemudian berangkat, ya, lalu ngomong. Tapi ini yang dimaksud adalah mereka minta musaadah, bantuan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan beliau memenuhinya. Beliau memenuhinya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita juga sikap tawadhu Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau adalah orang yang ingin kebaikan bagi umatnya tanpa melihat kelas mereka. Kalau manusia kita zaman sekarang ini melihat orang, orang ini bermanfaat bagi kita, kita ikuti. Orang yang tidak bermanfaat, kita tidak mengikutinya. Ya. Atau kaitan dengan harta, waliyadhu billah. Ya. Kalau ini menguntungkan, diikuti, dihormati, disambut. Tapi kalau tidak menguntungkan dari si materi, dibiarkan. Na'udhu billah. Ada sikap yang betul-betul merupakan sikap yang jelek, sikap yang buruk, perilaku yang jelek. Ya. Bahkan Rasulullah SAW beliau ingin mengajarkan pada kita, apalagi sebagai seorang pemimpin, untuk menyamakan, memperhatikan orang-orang yang di bawah, yang dianggap rendah oleh manusia, ya, bahwa mereka pun yang harus didengar apa yang mereka ucapkan, selama itu untuk kebaikan. Ya. Jadi Rasul alaihi wasallam orang yang sangat tawadhu sallallahu alaihi wasallam sehingga sifat tawadhu ini tampak dalam perilaku beliau ketika di kota Madinah. Sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang sikap membantu sesama kaum muslimin ya, dalam kesulitan. Ya, kita membantu, menolongnya, memberikan jalan keluar atau mencari jalan keluar bagi mereka yang mengalami kesulitan. Dan ini bagian dari sifat seorang mukmin, yaitu al-ihsan ilal khalq, berbuat baik kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini juga menunjukkan tawadunya Nabi alaihissalam, bahwa ada ketika ada orang datang kepada beliau ingin menyampaikan suatu, beliau mendengar, beliau tidak mengusir, beliau tidak membentak, beliau tidak menolak, tapi beliau mendengar dengan baik sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya benar ya, Allah azza wa jalla telah mempersiapkan beliau sebelum beliau menjadi rasul dengan akhlak yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena beliau akan membawa misi besar. Misi besarnya adalah risalah tauhid kepada umat manusia. Ya, maka dari itu beliau dipersiapkan oleh Allah azza wa jalla. Beliau dikenal dengan al-amin. Ya, beliau sangat baik, sangat jujur, sangat amanah, belas kasihan pada hamba-hamba Allah. Itu di zaman sebelum memeluk Islam, sebelum menjadi Rasul. Sudah dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sesudah menjadi Rasul, Allah turunkan satu ayat. Bahkan beberapa ayat yang menunjukkan kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, benar-benar berada pada akhlak yang agung. Alaihi salatu wassalam. Hadis yang berikutnya. Wa an al-Aswad bin Yazid qala. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dari al-Aswad bin Yazid qala, beliau berkata, su'ilat Aisyah radhiyallahu anha. Pernah Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha ditanya, "Ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitiki?" Fi baitiha. Au fi baiti. Apa yang dulu Nabi SAW kerjakan di rumahnya, di rumah beliau? Jadi Aisyah ditanya oleh sebagian orang, tentu dari kalangan tabi'in, ya, atau mungkin dari kalangan sahabat yang juga tidak mengetahui secara apa dalam rumah tangga Nabi SAW. Mereka bertanya pada ummul mukminin Aisyah, karena Aisyah adalah orang dalam rumah tangga Nabi SAW. Aisyah ditanya, apa sih dahulu yang Rasulullah SAW lakukan di rumahnya? Kalau misalnya beliau pas di rumah, kebetulan di rumah, tidak keluar. Qalat, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana yakunu fi mihnati ahli. Ay yakni fi khidmati ahlihi. Bahwa beliau alaihi salatu wassalam, ketika di rumah, beliau selalu berkhidmat kepada keluarganya. Jadi amalan, pekerjaan-pekerjaan rumah yang bisa beliau bantu istri-istri beliau, itu beliau lakukan, beliau kerjakan. Ya. Fa idza hadaratish shalatu kharaja ila shalah. Maka apabila datang waktu salat, azan dikumandangkan, ya, maka beliau keluar untuk mengerjakan salat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahih. Nah, ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, beliau tidak pernah merasa dirinya bahwa beliau seorang nabi, seorang rasul. Kemudian beliau seorang panglima perang, beliau seorang kepala negara, ya. Tapi beliau ketika di rumah, beliau tetap membantu istri-istri beliau dalam mengerjakan ya beberapa pekerjaan-pekerjaan rumah yang harus beliau bantu istri-istri beliau alaihi salatu wassalam. Ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di saat salat beliau tinggalkan. Ini harus kita perhatikan juga. Kadang-kadang ada orang laki-laki, yang mana laki-laki itu sebetulnya dari pendapat yang kuat dan dalil-dalil, ya, bahwa mereka sholat lima waktu itu di masjid. Selama tidak ada uzur secara syar'i. Maka seorang laki-laki sholatnya di masjid, bukan di rumah. Ya. Laki-laki yang dewasa, akil, balik, tidak ada halangannya, ya, maka dia sholat berjamaah di masjid. Nah, Rasulullah SAW, walaupun beliau bekerja, membantu pekerjaan keluarga beliau. Namun begitu jam sholat, saat sholat beliau keluar, pergi sholat. Nah demikian pula seyogianya kita sebagai umat. Kesibukan apapun di rumah kita. Pekerjaan apapun di saat kita bekerja. Misalnya, selama bisa kita tinggalkan kerjaan itu, karena kadang-kadang ada kerjaan tidak bisa tinggalkan. Contohnya adalah, ketika seorang di rumahnya tidak ada orang lain kecuali dia dan ada seorang yang sakit. Dalam keadaan sakit parah. Dia tidak mungkin meninggalkan orang ini. Ya. Karena mungkin orang ini membutuhkan suatu, ya mungkin ini di antara sejenis uzur yang seorang boleh meninggalkannya. Tapi kalau ada orang lain menjaga orang sakit itu, maka dia tinggalkan. Dia pergi ke masjid. Ya jadi, kadang-kadang masalah duniawi, sibuk dengan pekerjaan masalah kaitan dengan dunia, seorang meninggalkan sholat, ya. Ini perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka dari itu ketika jam sholat, hendaklah kita tinggalkan pekerjaan yang kita sedang mengerjakannya, kemudian kita pergi sholat. Contoh yang lain, misalnya seorang dokter, dalam keadaan dia operasi pasien, kemudian ada adzan berkumandang, dia ada uzur meninggalkan sholat berjamaah. Karena dia sedang melakukan suatu pekerjaan yang tidak ringan, menyangkut nyawa seseorang. Ya. Tapi kalau seorang yang pekerjaan-pekerjaan yang bersifat umum, bisa ditinggalkannya, maka tinggalkan pekerjaan itu. Datangilah masjid. Ya. Sholatlah berjamaah. Supaya terbiasa. Seorang itu, sholat berjamaah. Nah seorang kalau sudah terbiasa sholat berjamaah, ketika dia tinggalkan sholat berjamaah, akan terasa berat dalam dirinya. Ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya ketika hari, di saat dia meninggalkan sholat berjamaah. Karena sudah merupakan hal yang menjadi darah dagingnya. Ya, masjid, azan, sholat, ini hal yang selalu diingatnya. Ya. Dan ini diantara orang yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak. Jadi tujuh golongan. Yaitu orang-orang yang mereka hatinya bergantung kepada masjid. Ya. Warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Dan orang-orang yang hatinya bergantung pada masjid. Luar biasa. Ya. Jadi sholat berjamaah tidak sekedar ya, sesuatu yang dianggap hal yang ringan. Tapi hal yang berat. Jangan digampangkan. Sholat berjamaah itu. Bagi orang-orang yang memang tidak ada uzurnya untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Kemudian hadis yang berikutnya. Saya akan bacakan insyaAllah keterangannya di waktu yang akan datang. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullah. Dari Imam Nawawi berkata rahimahullah. Wa abi rifa'ata tamim bin usaid. Radiyallahu anhu qal. Dari Abu Rifa'ah. Namanya Tamim bin Usaid radhiyallahu an. Qal. Beliau berkata. Intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi sallama wa huwa yakhthub. Pernah aku tiba sampai di. Tentu di masjid Rasulullah sallam. Dan beliau ketika itu sedang menyampaikan khutbah. Faqultu ya Rasulullah. Aku berkata wahai Rasulullah. Rajulun gharibun ja'a yas'alu an dinihi. Wahai Rasulullah, aku ini seorang yang asing. Seorang asing yang datang bertanya tentang agamanya. La yadri ma dinuhu. Dia tidak mengetahui apa agamanya. Yani ajaran agamanya, tuntunan agamanya. Fa'akbala alaiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wataraka khutbatahu hatta intaha ilayya. Maka Rasulullah kemudian menghadap kepada aku, kata beliau, dan beliau meninggalkan khutbahnya mendekati pada aku. Fa'utiya bi kursiyin. Lalu beliau diberikan kursi. Nabi SAW dikasih kursi. Faqa'ada alaihi. Lalu beliau duduk di atas kursi tersebut. Waja'ala yu'allimuni mimma 'allamahu Allah. Dan beliau kemudian mengajarkan pada aku apa yang diajarkan oleh Allah. Thumma ata khutbatahu. Kemudian beliau melanjutkan khutbahnya. Fa atamma akhirahu. Dan dia menyempurnakan khutbah tersebut. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, hadis ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Ya, rendah hati beliau. Ya, dan kasih sayang beliau kepada kaum muslimin. Beliau sangat mencintai umatnya. Kasih sayang kepada umatnya. Sampai-sampai beliau meninggalkan khutbahnya. Turun dari mimbarnya. Mendatangi orang yang bertanya ini. Beliau ajarkan kemudian naik lagi ke mimbar. Lalu melanjutkan khutbahnya. Kemudian juga diambil dari hadis ini. Dikatakan oleh para ulama. Bolehnya seorang menghentikan khutbahnya karena suatu hal yang darurat. Setelah hal darurat berlalu, dia melanjutkan khutbahnya. Ya. Jadi ini menunjukkan hal tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga disebutkan di sini bolehnya memutuskan khutbah itu kalau memang ada faktor yang mengharuskan untuk memutuskan khutbah itu. Baru kemudian dilanjutkan. Ini hal yang dibolehkan. Kemudian berikutnya hadis ini menjelaskan kepada kita tentang orang yang tidak mengetahui sesuatu hendaknya dia bertanya. Bertanya kepada orang berilmu. Ya. Karena ilmu adalah obat. Ilmu adalah obat bagi kejahilan. Itu ilmu. Maka seorang tidak tahu, dia bertanya kepada orang berilmu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian pada orang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Dan ilmu itu dengan ta'allum, dengan belajar. Salah satu bentuk belajar itu adalah dengan bertanya pada orang yang berilmu. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya memberikan yakni nasihat atau pelajaran, dan orang memberikan nasihat itu duduk di atas kursi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita pula bahwa ketika seorang meminta suatu fatwa, apabila kita mampu menjawab pada waktu itu juga, maka harus menjawab. Ya, supaya tidak terbengkelai apa yang diinginkan oleh orang itu. Karena ini masalah-masalah agama biasanya. Yang dimintai fatwa itu biasanya masalah-masalah agama. Maka jangan ditunda. Kalau bisa langsung berikan penyelesaiannya, jawabannya, sehingga orang itu bisa menyelesaikan perkaranya dan bisa melakukan apa yang ingin dia lakukan. Kemudian, ketika seorang berkhutbah, kemudian terputus khutbahnya, itu dia tinggal lanjutkan. Tidak perlu dia mengulangi dari pertama, dan hamdalah, dan seterusnya, tidak diperlukan. Tapi dia melanjutkan isi khutbahnya. Ini di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis Abu Rifa'ah Tamim bin Uwais bin Usaid radhiyallahu anhu. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Dan itulah kajian sejumlah hadis Nabi SAW dalam bab tentang tawadhu dan rendah hati kepada sama kaum muslimin. Aqulu qawli hadha wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih atas kajian dan materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk kaum muslimin, para pendengar maupun pemirsa Roja yang menyimaknya. Berikutnya, Ikhwatul Islam, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon 021-823-6543 atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Baik, kita coba angkat di layanan telepon untuk pertanyaan di pagi hari ini. Di kesempatan yang pertama, nah, kita sapa. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Umu Abdurrahman di Tangerang, Ustaz. Silakan, Umu. Ini, Ustaz, untuk salat wanita yang di rumah, apakah disyariatkan terlebih dahulu azan dan iqamah dulu apa tidak, ya, Ustaz? Nah. Satu ya. Lagi boleh nggak Ustaz? Silakan. Ini Ustaz, apa sih hukum saweran? Soalnya di daerah saya ini kalau misalkan ada orang lahiran, terus anaknya bisa jalan, itu saweran. Terus berebutan antara laki-laki dan wanita, diperbolehkan apa enggak Ustaz? Kayak gitu Ustaz. Bentuknya seperti apa maksudnya? Saweran. Itu uang receh itu disebarin gitu, terus berebutan. Berebutan. Wanita, laki-laki gitu, iya begitu Ustaz. Iya. Mohon jawaban dan penjelasannya Ustaz ya. Nah, barakallahu fiik. Itu gue nasihat dari Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz. Dan hafizahullah. Beliau bertanya tentang seorang wanita sholat di rumahnya apa perlu adzan atau tidak dan iqamah. Tentu adzan itu bukan untuk wanita. Ya. Adzan itu adalah bagi laki-laki. Maka tidak disyariatkan seorang wanita adzan. Ya. Kalau iqamah masih ada khilaf di antara para ulama. Ya. Kalaupun seorang wanita langsung sholat, misalnya dengan mencukupi mendengar dari apa adzan ya di masjid ya atau iqamah di masjid dekat rumahnya, maka itu sudah mencukupi, tidak perlu dia mengumandangkan adzan dan iqamah. Tapi langsung sholat ya ini sudah mencukupi bagi seorang wanita. Dan memang harus diketahui bahwa adzan itu untuk laki-laki. Ya, karena suara wanita itu sebagian ulama mengatakan aurat. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak, bukan aurat. Karena sebagian sahabat-sahabat Nabi wanita, mereka pun menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW kepada para tabi'in. Ya, ini jangan bersuara. Tidak mungkin tanpa suara. Ya, tapi yang jelas bahwa suara wanita itu ya bukan untuk digunakan adzan. Makanya tidak ada syariat adzan bagi wanita. Baik. Pertanyaan kedua, tentang apa yang dikatakan tadi, kalau anak bayi baru bisa jalan, ada istilah sahuran dengan membuang uang-uang kecil sebagai sedekah, ini tidak dibenarkan. Ya, apa hubungannya antara itu dengan anak itu bisa jalan dengan sedekah itu? Ya. Jadi, sedekah itu kapan saja. Dan tidak mesti uang receh. Uang-uang besar mungkin banyak lebih memerlukannya. Jadi apa yang dilakukan itu adalah suatu hal perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, kalau seorang ingin sedekah, jangan menunggu anaknya bisa jalan. Nah kalau Allah menguji anaknya tidak bisa jalan, na'udzubillah, sampai besar, ya dia tidak akan bersedekah. Maka ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak contohnya dari Nabi SAW. Nah, maka dari itu tidak usah dilakukan. Seorang mau bersedekah kapan saja. Anaknya bisa jalan, atau sebelum bisa jalan, atau sudah bisa berlari, dan seterusnya. Kapan saja seorang ingin memberi sedekah, berikanlah sedekah. Jadi perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka harus kita jauhi dan kita hindari. Karena apa? Nabi Sallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa uraddu." Barang siapa mengerjakan suatu amal bukan perintah kami, maka itu adalah tertolak. Oleh karena itu tinggalkanlah semua amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallam, apabila berkaitan dengan ibadah, maka tinggalkanlah. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Berikutnya dari pertanyaan pesan singkat yang telah masuk dari seorang ikhwah di Tembilahan Riau yang bertanya, "Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana cara memaafkan seseorang yang tidak meminta maaf sedang dia menzalimi saudaranya sendiri. Barakallahu fikum." Baik. Pertanyaannya agak aneh ya. Artinya bagaimana memberi maaf kepada orang yang tidak mau atau memaafkan orang yang tidak mau dimaafkan atau tidak mau memberi maaf karena padahal dia menzalimi. Intinya begini, ya, bahwa seorang ya apabila dia memiliki sifat pemaaf, ini adalah sifat yang mulia. Tapi memang kadang-kadang yang namanya manusia ya, apalagi berkaitan dengan misalnya hak-hak dia atau hak seseorang ya yang terzalimi, ya kalau dia maafkan itu yang terbaik. Sebab kalau dia tidak maafkan itu haknya dia, itu hak dia. Ya, tapi seorang memberi maaf itu lebih mulia. Ya. Apalagi kalau seorang dia betul-betul memaklumi tentang perbuatan orang itu, maka dia maafkan. Tapi kalau dia mendzalimi seseorang, kemudian orang yang terzalimi itu tidak mau memberi maaf, itu hak orang yang terzalimi. Hak orang yang terzalimi. Dia maafkan, silahkan. Tidak maafkan, itu urusannya. Ya. Karena disebutkan oleh sebagian ulama tentang memberi maaf itu kalau bisa memperbaiki. Ada orang berbuat zalim. Ya. Kalau orang ini dimaafkan, ya, dia akan semakin berbuat kezalimannya. Maka jangan dimaafkan. Tapi kalau dia memberi maaf, orang ini akan memperbaiki dirinya, ya, dia akan tobat dari kezalimannya, maka ini lebih utama dimaafkan. Tapi kalau tidak, ketika kita memberi maaf, justru dia semakin ya berbuat kezaliman, maka jangan dimaafkan. Ini yang disebut oleh para ulama dalam hal ini. Ya. Jadi kalau seorang misalnya dia pernah berbuat zalim pada seorang, dia ingin minta maaf, ya, tapi orang itu tidak maafkan, ya dia doakan gitu saja. Ya, mendoakan bahwa Allah memberi kebaikan kepada orang yang dizaliminya tadi itu. Ya. Jadi ini yang bisa saya arahkan dari pertanyaan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Berikutnya pertanyaan dari pesan singkat kita bacakan yang lainnya. Ustaz, dari seorang hamba Allah di Sultra, jika seseorang berangkat ke suatu tempat untuk mengajak kepada suatu kebaikan, dalam hal ini mengajak ke jalan Allah, apakah ini termasuk berdakwah, Ustaz? Dan bagaimana hukumnya jika seseorang jamaah menginap selama 3 hari di dalam masjid, apakah ini diperbolehkan? Jazakumullahu khairan. Baik, tentang masalah dakwah ini sudah ada metodenya yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman. Beliau mengutus Abu Musa al-Ash'ari juga ke negeri Yaman. Juga pernah beliau mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in juga ke negeri Yaman. Dan yang lainnya untuk berdakwah. Dan orang yang berdakwah itu harus orang berilmu. Dakwah itu bukan sekadar bicara tanpa ilmu. Ya. Oleh karena itu, bekal seorang da'i harus ada pada da'i itu untuk menyampaikan dakwah. Seorang keluar berdakwah karena Allah, seperti keluarnya pada du'at ilallah, da'i-da'i pergi berdakwah di mana yang mereka inginkan, jika mereka berniat karena Allah untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin atau mengajak orang lain memeluk Islam, maka ini fadilahnya besar. Ya. Tapi kalau seorang dia keluar dari rumahnya, ninggalkan anak istrinya, ninggalkan tanggung jawabnya sampai sekian hari, sampai mungkin lebih dari atau sampai 1 bulan dan yang lainnya, maka ini tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya. Karena dakwah bukanlah sekedar keluar. Tapi dakwahlah membawa ilmu, menyampaikan ilmu kepada orang lain. Ya. Dengan tidak meninggalkan tanggung jawab kepada orang yang menjadi tanggung jawab kita. Ya, oleh karena itu disinilah pentingnya kita tuh belajar. Dan dakwah itu tidak sekedar amar ma'ruf. Dakwah itu juga ada nahi mungkar. Ini dipadukan antara duanya. Makanya Allah Ta'ala selalu mengaitkan nama Al-Quranul Karim di antara sifat orang-orang yang beriman. Mereka adalah yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Nah, dalam realita yang kita lihat, sebagian orang yang keluar untuk berdakwah itu hanya amar ma'ruf. Ya. Tapi meninggalkan, membiarkan ada kesyirikan dilakukan oleh sebagian orang, kaum muslimin, itu dibiarkan. Maka ini jelas ada kepincangan dan tidak berdasarkan pada manhaj, metode yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah yang dijalankan oleh para sahabat radhiyallahu anhum di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman laki-laki dan wanita sebagianlah saudara bagi sebagian yang lain. Sebagianlah penolong bagi sebagian yang lainnya. Ya'muruna bil ma'ruf. Mereka memerintahkan kepada yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar. Dan mereka mencegah dari yang mungkar. Itu sifat kaum mukminin. Wa yuqimuna shalah wa yutuna zakat. Mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, wa yuti'una Allah wa rasulah, dan mereka taat pada Allah dan rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah. Inna Allah azizun hakim. Sungguhnya Allah maha perkasa, lagi maha bijaksana. Maka dalam dakwah itu, al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Ya. Al-amru bil ma'ruf dan nahyi anil munkar. Dua ini harus. Ya. Harus dipadukan sehingga ada keseimbangan. Kalau sekedar memerintahkan pada yang ma'ruf, membiarkan yang mungkar, ini juga satu hal yang keliru. Maka dakwah para anbiya, para rasul itu selalu dua hal ini dipadukan. Memerintahkan manusia untuk bertauhid pada Allah Azza wa Jalla dan mencegah mereka dari berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid adalah a'zamu ma'ruf. Semua perbuatan kebaikan yang terbaik, yang termulia adalah mengajak manusia kepada tauhid. Ya. Dan perbuatan yang paling mungkar adalah perbuatan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu marilah kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang ingin berdakwah tapi tidak punya bekal ilmu, tidak usah lakukan. Ya. Belajarlah. Ikutilah para ulama kita kaum muslimin. Para dai-dai ulama-ulama muslimin yang mereka berdakwah dengan ilmu, mereka mengajarkan manusia dan mereka tahu apa yang mereka ajarkan. Ya, mereka membawakan hadis-hadis yang sahih. Mereka membawa ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, bukan hadis-hadis yang dhaif atau bahkan mungkin palsu. Na'udzubillah min dzalik. Maka dakwah harus dengan ilmu dan ikutilah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW dan para sahabat beliau di dalam berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Wallahu taala a'lam. Mengajak manusia kepada Allah. Baik Ustaz, alhamdulillah, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan dan apanya pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab kajian kali ini. Mohon disampaikan sebagai khitam menutup kajian kita di kesempatan pagi hari ini dan juga istifadah dari pelajaran kita di kesempatan ini Ustaz. Silakan. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, alhamdulillah. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat terutama untuk diri kami dan untuk siapa saja yang mendengarkan kajian ini. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Inti dari apa yang disampaikan adalah yaitu hendaklah seorang mukmin selalu memiliki perangai yang mulia. Perangai-perangai yang baik diantaranya adalah apa yang menjadi judul dari bab ini, yaitu tawadhu, rendah hati. Ya. Rendah hati akan menjadikan dicintai oleh hamba-hamba Allah. Dicintai pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perangai ini harus kita upayakan menjadi kepribadian kita. Sebagai seorang yang beriman pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian insyaAllah ta'ala, maka seorang hamba akan mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama dan utama. Dan juga Allah akan menjadikan manusia mencintainya. Karena sifat-sifat yang demikian mulia yang dimiliki oleh seorang mukmin. Dan sifat orang mukmin tidak hanya satu, tidak hanya tawadhu. Banyak. Ya, ada ensiklopedia tentang sifat-sifat orang-orang beriman yang diambil dari Quran dan Sunnah Nabi Sallam, ya itu sudah dicatat oleh para ulama. Salah satunya adalah sikap tawadhu ini. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita semuanya tawadhu karena Allah, rendah hati karena Allah, sehingga kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian dapat sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan.